Mitra bisnis, selama ini aturan pemerintah untuk outsourcing hanya diperbolehkan untuk 5 jenis pekerjaan, yaitu cleaning service, security, catering, dan angkutan karyawan. Kalangan pengusaha berharap pembatasan ini dihapuskan agar bisa lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Apindo, Endang Susilowati. Ibu Endang, bagaimana komentarnya soal ini? Ini salah kaprah. Seharusnya mengenai jenis kerjaan itu jangan dibatasi. Yang harus menjadi concern pemerintah adalah pastikan bahwa norma perlindungan tenaga kerja itu dapat dijalankan. Dan law enforcement-nya apabila itu dilanggar, kan begitu. Karena kalau dari segi jenis pekerjaan yang dibatasi, ini tidak sampai pada sasaran mengenai apa yang dikeluhkan oleh teman-teman kita pekerja. Jangan dibatasi mengenai jenis-jenis pekerjaan itu. Biarlah tercipta lapangan pekerja seluas-luasnya sehingga bisa kita mengurangi angka pengangguran dan juga bisa para pebisnis itu menangkap peluang bisnis sekecil apapun. Di seluruh dunia pun juga outsourcing itu memang dibutuhkan. Tapi saat ini outsourcing banyak dianggap seolah selalu menjadi barang yang negatif. Kenapa bisa seperti ini, Bu Endang? Pertama adalah pemahamannya. Jangankan masyarakat luas ya. Saya melihat birokrat saja ini masih banyak yang tidak mengerti. Begitu mengatakan outsourcing, konotasinya selalu, wah ini nggak ada masa depan, ini PKWT terus-menerus. Justru itulah kita harus memberikan pemahaman yang pas, apa itu outsourcing dan apa itu PKWT, kan begitu. Karena tanpa praktek outsourcing juga PKWT itu kan ada direct hire ya, direct hire oleh perusahaan, nah dengan membuat hubungan kerja PKWT, kalau itu tidak menutup kemungkinan juga untuk dilanggar kan. Sekarang apa bedanya pelanggaran PKWT di dalam outsourcing dengan yang bukan outsourcing? Sama aja kan. Kalau kita berbicara tentang outsourcing, kita lihat ada dua bentuk ya, bentuk outsourcing dengan pemborongan, yaitu pekerjaannya yang di outsource. Ada lagi satu bentuk lain adalah penyediaan jasa pekerja buruh. Kalau itu adalah tenaga manusia yang di outsource. Sedangkan kita tahu dari zaman dulu, belum ada Undang-Undang 13 tahun 2003 juga, pemborongan pekerjaan itu kan ada. Bagaimana mungkin bisa dihapus? Di sisi lain, Menko Perekonomian sempat mewacanakan untuk menghapuskan praktik outsourcing di Indonesia mulai tahun ini. Bagaimana menurut Bu Endang? Contoh gampangnya aja lah ya. Satu instansi mau mendirikan satu bangunan. Mereka tidak profesional di bidang itu. Mereka ingin punya gedung gitulah. Apa yang harus mereka lakukan? Ya borong kan dengan pihak lain. Itu outsourcing. Nah sekarang kita memproduksi sesuatu produk di mana di dalam prosesnya itu ada bagian yang bisa lebih efisien kalau kita serahkan kepada pihak lain. Dalam satu proses tertentu baru ke kita, itu bisa lebih menghemat, lebih efisien. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok itu harus dihapus? Enggak benar itu. Sebenarnya tujuan menghapus outsourcing itu apa? Kita harus tahu dulu apa sebabnya. Kalau menurut saya, ini juga pernah saya kata kepada Pak Menteri Tenaga Kerja, saya katakan, coba alasannya dulu, diinventarisir dulu, keluhannya apa mengenai outsourcing. Kalau saya sudah observasi ya, keluhannya yang pertama paling banyak masalah hubungan kerja kontrak itu atau PKWT itu dilanggar. Sehingga kalau berbicara outsourcing, orang akan mengatakan, wah nggak ada masa depan kontrak terus. Padahal untuk pekerja outsourcing juga bisa kontrak dan juga bisa permanen. Inilah yang hendaknya dipahami dengan baik. Kalau kita mau benar, kalau pemerintah juga beritikad baik untuk benar, yuk kita duduk bersama. Ya, pemerintah dengan Apindo, dengan tokoh-tokoh serikat pekerja, mari kita lihat penyakitnya di mana. Lantas, bagaimana Bu Endang melihat perkembangan bisnis di Indonesia di era komunitas ASEAN tahun depan? Di mana masalah-masalah soal tenaga kerja ini juga masih menjadi PR besar. Menghadapi itu kita juga harus cermat, jangan sampai kita semakin membuat regulasi yang semakin membuat rakyat kita menderita. Kita perlu peningkatan kompetensi, ya kan? Perbanyaklah pelatihan kerja sehingga orang merasa lebih nyaman dia pekerjakan bangsa sendiri daripada dia harus meng-hire yang dari luar. Kita meng-hire dari luar itu karena kita kekurangan pekerja yang skillful. Demikian Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Apindo, Endang Susilowati, saya Gerry Sadewa.